Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ. Pada malam hari ini, insya Allah kita masih melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Masih dalam pembahasan hadis-hadis tentang jual-beli. Dan pada malam hari ini, terkhusus kita akan membaca bab Tahrim Bai'i Al-Khaba'ith. Bab yang menjelaskan tentang diharamkannya jual beli al-khaba'ith, yaitu sesuatu yang yang khaba'ith bisa bermakna yang buruk ya. Namun di sini ada maksud dari kata khaba'ith, nanti akan dicontohkan semacam bangkai ya, atau babi ya. Jadi kata al-khaba'ith di sini punya maksud tertentu. Kalau makna umumnya sesuatu yang amat buruk, ya. Namun nanti akan dicontohkan seperti yang tadi saya sebutkan, misalnya bangkai. Para ulama kita, rahimahumullah, menjelaskan bahwa salah satu syarat jual beli adalah bahwa barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang bermanfaat, ya, bermanfaat dan mubah. Maka dari itu kalau ada barang-barang yang tidak bermanfaat atau tidak mubah, maka secara umum Islam ya melarang jual beli barang tersebut. Ya. Nah, ini secara globalnya demikian. Nah, pada hadis ini kita akan baca Nabi SAW melarang beberapa jenis benda yang dilarang untuk diperjualbelikan. Diriwayatkan pada hadis berikut ini, hadis yang ke-265 menurut cetakan ini, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul 'am al-fath. Dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhai beliau, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan pada saat pembukaan atau penaklukan kota Mekah. Ya, saat Nabi masuk ke Mekah dan menguasai Mekah. Di situ beliau berpidato. Di antaranya beliau mengatakan, Innallaha wa rasulah harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, begitu pula rasulnya mengharamkan, bai'al khamri, jual beli minuman keras atau khamr, wal maitah, bangkai, wal khinzir, babi, wal asnam, dan berhala-berhala. Faqila ya Rasulullah, ara'aita shuhum al maitah, fa innaha yutla biha sufun, wa yudhan biha al-julud, wa yastasbihu biha al-nas. Dikatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana hukum menurut Anda tentang gajih dari bangkai-bangkai itu? Karena sesungguhnya dengan gajih-gajih itu dipoles perahu-perahu, ya. Wayudhan bihal julud, dan dengannya juga disamak kulit-kulit hewan. Wayastasbih bihannas, dan dengannya manusia juga menjadikannya sebagai minyak untuk lampu. Faqala, maka Nabi menjawab, la huwa haram, tidak boleh diperjualbelikan sekalipun untuk keperluan itu. Huwa haramun, itu tetap haram. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dalik, kemudian Rasulullah sallallahu mengatakan ketika itu, qatalallahu al-yahuda innallaha lamma harrama shuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa'akalu thamanahu. Artinya, semoga Allah Azza wa Jal memerangi mereka, orang-orang Yahudi, melaknat mereka, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan gajih-gajih atas mereka, mereka mencairkannya lalu menjualnya dan kemudian memakan hasil penjualan itu. Ya. Nah, demikian hadis ini disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Nah, pada hadis ini ya, di sini kita mengambil banyak faedah terkait dengan hukum-hukum, terutama terkait dengan jual beli benda-benda tersebut. Nah, disebutkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu an bahwa ketika itu Rasulullah saat penaklukan kota Mekah, ya. Jadi Nabi hijrah ke Madinah. Mekah ketika itu dikuasai orang-orang musyrik, masih negeri kafir. Mekah padahal ya, saat itu ya negerinya musyrikin. Setelah Nabi kuat dengan para sahabat dari Madinah, beliau kembali ke Mekah untuk menaklukkan Mekah, sehingga dengan itu dikuasailah Mekah oleh kaum muslimin. Jadilah negeri Islam. Ya, musyrikin menyerah. Nah, disitulah Nabi SAW menyebutkan kepada orang-orang tentang hal-hal ini, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya juga mengharamkan jual beli khamr, Nah, jadi ini yang pertama, Nabi SAW melarang jual beli khamr. Khamr seperti yang kita ketahui, ya kalau bahasa kita minuman keras ya, yang memabukkan. Dan ini kalau begitu mencakup segala yang seperti itu. Ya. Baik itu benda cair, padat. Karena kalau zaman sekarang sudah terlalu bermacam-macam ya. Ada yang tadi cair, ada yang mungkin dibuat model padat. Itu semuanya sama. Intinya adalah al-khamr. Al-khamr ini kalau secara bahasa, ma khamara al-aql, yang menutupi akal. Ya. Kemudian Nabi juga mengatakan, kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan, ya namanya khamr. Jadi mau diberi nama apa saja, ya mau diberi merek apa saja, mau diubah bentuknya seperti apa, ya pokoknya kalau memabukkan, ya dan itu membuat akal orang akhirnya tertutup, maka itu adalah khamr yang diharamkan dan diharamkan pula jual belinya. Penjualnya, pembelinya, semuanya tidak boleh. Ya. Dan jelas kenapa Islam melarang khamr. Khamr ini kan akan merusak akal. Akal orang akan rusak. Khamr ini juga menjadi penyebab berbagai macam problem. Yang Nabi sebut sebagai umbul khaba'if. Induknya hal-hal yang buruk. Nah, ini khamr ini menjadi induknya berbagai macam keburukan. Ya. Kemudian yang kedua yang diharamkan oleh Nabi SAW adalah al-maitah. Al-maitah, bangkai. Bangkai itu kalau definisinya ya segala yang mati atau disembelih dengan selain sembelihan syar'i. Ya, mati tanpa disembelih atau disembelih tapi tidak sesuai tuntunan syariat. Ya. Misalnya ya bukan disembelih tapi dibunuh misalnya, ya kan? Dengan cara macam-macam lah. Nah, semua yang seperti itu, yakni tidak disembelih secara sembelihan syar'i sesuai tuntunan syariat, maka disebut maitah, bangkai. Nah, bangkai ini haram, maka jual belinya juga haram. Tidak boleh jual beli bangkai. Ya. Kemudian di sini para ulama rahimahumullah menyebutkan ya, bangkai ini mencakup hal-hal yang ada pada hewan tersebut ya. Misalnya dagingnya, misalnya jeroannya, sama saja semuanya, sama saja. Kulitnya semuanya. Nah, terkecuali di sini oleh para ulama disebutkan bagian yang tidak kata mereka istilahnya enggak ada kehidupan. Seperti apa? Badannya yang ada darah yang masuk di situ ya. Maksudnya di sini kata mereka semacam bulu. Ya, bulu ini para ulama dikecualikan. Ya, di situ ada macam-macam bulu. Ya, ya bulu kalau ayam ya seperti itu, kalau kambing ya seperti itu. Ya semuanya kalau kita sebut ya bulu. Tapi itu kan bentuknya macam-macam. Kalau ayam bulunya bisa dibuat Sula, ya, Sula atau kalau bahasa barat sana kemuceng, atau kalau kambing bisa dibuat apa, kain misalnya, ya, sebagian lagi bulu hewan tertentu bisa dibuat kuas misalnya. Nah, ini semuanya sekalipun dari bangkai oleh ulama dibolehkan karena tadi darah kan nggak mengalir ke situ, sehingga dia tetap bersih, ya tetap bersih. Ya. Kemudian kulit, gimana kulit ini? Ya. Kulit ini diperbincangkan pula oleh ulama. Ya, kulit hewan yang mati tidak disembelih dengan sembelihan syar'i. Nah, mungkin kita akan merasa penting ya, ketika misalnya yang mati adalah sapi. Nah, ini kan kulitnya lumayan, ya kan? Kalau yang mati ayam ya sudah buang selesai. Nah, kulit ayam juga seperti itu, nggak bisa dimanfaatkan. Tapi kalau sapi, unta misalnya, kambing, bagaimana dengan kulitnya? Boleh nggak dimanfaatkan? Karena kulit ini bisa diawetkan. Nah, ulama mengatakan kalau kulit yang seperti itu bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi suci setelah disamak, ya, istilahnya disamak. Artinya ya diolah, diolah sehingga terawetkan. Ya, kita tahu banyak sekali produk-produk yang dari kulit. Ada tas, ada sepatu, ada jaket, ada dompet. Nah, setelah diproses, disamak, dia menjadi awet. Sehingga dengan itu sifat apa kebangkaian itu seolah-olah hilang. Ya kan? Tidak lagi seperti bangkai. Bahkan terlihat bersih, bagus. Ya. Makanya di situ setelah disamak menjadi suci. Ya. Dan dengan itu maka dibolehkan untuk diperjualbelikan kalau sudah seperti itu. Ya, ini terkait dengan maitah atau bangkai. Yang ketiga, khinzir. Kalau khinzir babi ya sudah, semuanya babi sudah. Ya, mau tulangnya, mau kulitnya, mau sudah tidak boleh jual beli babi hidup atau mati. Hidupnya saja nggak boleh, apalagi setelah mati. Ya, jadi bangkai. Jadi itu tentang jual beli babi. Ya. Kemudian berikutnya al-asnam. Tidak boleh jual beli asnam, yaitu patung, ya, berhala, patung. Ya. Nah, termasuk ya salib, ya kan? Walaupun cuma palang seperti itu, tapi itu kan diagungkan jadi patung, hukumnya sama. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Dan zaman sekarang jual beli patung walaupun sekedar untuk hiasan kan banyak juga. Apalagi jual beli patung nanti untuk diagungkan. Bikin patung dikirim kemana? Ke Bali, ya sudah. Ya. Dikirim kemana lagi? India, kemana? Tempat-tempat yang seperti itu. Ya, lebih nggak boleh lagi. Jadi sekalipun patung itu sekedar untuk hiasan, ya nggak boleh. Ya, tidak boleh jual beli patung. Ya. Yeah. Sebagian ulama seperti di sini oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah dimasukkan pula dalam hukum patung ini ya gambar-gambar makhluk bernyawa ya. Gambar-gambar makhluk bernyawa dijual belikan. Ya, ini juga termasuk tidak boleh. Ya. Yang memang jual beli gambarnya ya. Kalau jual beli barang ada gambarnya, gimana? Misalnya, oh, saya mau beli jual apa namanya? Sabun, sarden, selimut, bungkusnya sudah ada gambar pandanya lagi. Ya, gimana itu? Ya. Kalau seperti itu boleh karena apa? Niatnya bukan jual beli gambarnya kan. Jadi istilahnya gambar di situ hanya ngikut ya, ngikut. Intinya kan yang dijual belikan bukan gambarnya, tapi selimutnya, tapi makanan kalengnya, tapi sabunnya dan yang semisalnya. Jadi kalau ada gambar di barang dagangan seperti itu, tetap boleh jual beli barang dagangan tersebut. Ya, karena intinya jual barangnya bukan gambarnya. Jadi yang dilarang ini kalau memang jual gambarnya. Gambar makhluk bernyawa ya. Karena tadi kaitannya dengan patung. Tapi kalau gambar pemandangan, gambar mobil, dan yang semisalnya, ya nggak ada masalah. Boleh-boleh saja itu. Ya. Nah ini yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis ini. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa tadi ada hal-hal yang dilarang untuk diperjualbelikan. Di sini macam-macam ya. Termasuk tadi yang kaitannya dengan bab kita adalah bangkai itu. Dan mungkin juga masuk juga babi, ya khamr juga. Ya semuanya sebetulnya buruk semua lah. Ya, cuma ada yang najis, ada yang tidak najis. Ya. Nah, di sini kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai? Nah, ini memanfaatkan lemak yang di bangkai itu untuk diambil dijual belikan, boleh enggak? Karena apa? Karena itu bisa dimanfaatkan selain untuk makan. Kalau untuk makan jelas enggak boleh, tapi ini lemak ini bisa dimanfaatkan untuk selain makan. Misalnya tadi untuk memoles perahu. Ya, mungkin biar enggak bocor atau gimana. Ya. Sela-sela kayu-kayu yang di perahu itu mungkin wallahu a'lam. Nah, manfaat bukan untuk dimakan, tapi untuk itu. Terkadang juga untuk menyamak kulit. Terkadang juga dicairkan untuk minyak, untuk lampu. Nah, semuanya adalah penggunaan selain dimakan. Nah, kalau untuk itu bolehkah dijual belikan, ya Rasulullah? Nah, kurang lebih pertanyaan itu bermaksud demikian. Nabi katakan, la, tidak boleh. Huwa haram, itu tetap haram. Nah, haramnya di sini, kata Syekh Al-Bassam, kembali ke jual belinya. Jadi, enggak boleh diperjual belikan, sekalipun untuk kepentingan tadi, bukan untuk dimakan. Jual belinya, enggak boleh. Dipahami di sini, kalau pemanfaatan tanpa jual beli dibolehkan. Ya, pemanfaatan untuk halal tadi tanpa jual beli maka dibolehkan. Ya. Nah, ini menurut beliau penjelasannya seperti itu. Ya, tentunya semuanya itu ini kita bicara bab boleh dan tidak boleh ya secara hukum. Masalah kita mau pakai atau tidak itu urusan kita yang masing-masing ya kan. Kalau saya wah enggak mau lah. Buat apa? Yang lain juga masih bisa pakai yang lain. Ya sudah, enggak ada masalah. Ya. Ini kita bicara boleh dan tidaknya. Kalau kita memilih untuk nggak memakai, ya nggak ada masalah tentunya, ya. Tapi kalau mau memakai, ya tidak diharamkan, ya, bukan untuk dimakan. Kemudian di sini Rasulullah SAW, ketika menjawab itu, beliau menambahi penjelasan dengan mengingat apa yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi. Beliau katakan, qatalallahu al-yahud, semoga Allah memerangi, ya, ditafsirkan di sini, ya melaknat mereka, orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena ketika Allah haramkan gaji, mereka itu mencairkan, kemudian menjual, kemudian makan dari hasil penjualannya. Artinya, orang-orang Yahudi ini ngakal-ngakali syariat. Ya. Tidak tunduk patuh kepada syariat. Ketika Allah haramkan gaji atas mereka, ya sudah enggak boleh. Jangan diakal-akali. Jangan seperti yang mereka lakukan. Dicairkan, sudah dicairkan jadi minyak. Setelah jadi minyak, jual. Setelah dijual, dapat untung. Untungnya ini dimakan. Mereka akan makan, oh, saya enggak makan gaji. Saya makan uang. Ya, hasil penjualan itu. Ya, itu kan hasil penjualan dari apa? Dari gaji yang Allah haramkan. Jadi cara seperti yang dilakukan ini adalah akal-akalan. Ya, ngakali syariat. Nah, maksudnya kalau begitu umat Islam itu jangan seperti mereka. Kalau Allah sudah haramkan sesuatu, enggak usah cari akal-akalan ya untuk bagaimana boleh. Ya, bagaimana tidak haram. Ya. Nah, Yahudi memang begini kalau Yahudi. Mungkin kita ingat yang lain ya. Peristiwa yang lain. Ketika diharamkan. Apa? Berbu. Mancing. Mancing atau cari ikan. Menjala ikan di hari Sabtu. Ya begini juga yang mereka lakukan. Jumatnya pasang jaring. Sabtunya santai di rumah. Ahadnya diambil jaringnya. Ya, dapat ikan banyak. Kalau ditanya loh, kalian kan dilarang cari ikan hari Sabtu. Ya akan menjawab, hari Sabtu kami nggak cari ikan, kami di rumah. Ya, tapi jalannya bermain itu. Ya, jala yang dipasang itu bermain di hari Sabtu. Nah ini akal-akalan. Ya, ini akal-akalan terhadap syariat. Itulah orang-orang Yahudi. Nah, orang Islam jangan sampai apa yang Allah haramkan ya sudah Allah haramkan, kita nggak boleh cari-cari akal untuk bagaimana halal, atau kalau nggak boleh makannya nggak apalah jual belinya, ya, nggak boleh juga, karena setiap yang Allah haramkan ya haram pula jual belinya. Dalam sebuah riwayat disebutkan innallaha idza harrama syai'an harrama 'alaihim tsamanah. Bila Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan sesuatu, Allah pun mengharamkan hasil penjualannya. Ya. Jadi jangan seperti itu. Oh ya. Khamr enggak boleh. Nah, saya enggak minum khamr, cuma saya jual. Ya. Banyak yang seperti ini. Ya. Kalau enggak Homer, ya selain Homer lah. Ya. Ya, di Temanggung ini seperti itu juga ada. Nah, termasuk babi juga gitu. Sebagian muslimin ternyata ternak babi. Ditegur, ditanya, kok ternak babi jual babi, saya nggak makan, terus gimana ya, saya jual, ya sama saja, ya nggak boleh, tetap nggak boleh, gitu. Jadi mungkin juga yang berhala itu akan mengatakan begitu juga nanti, Mas Khalifah senyum. Ya, banyak. Banyak gitu. Ya. Kenapa? Muslimin juga yang bikin, ya kan? Muslimin yang bikin, yang jual muslimin. Ya, itu dibeli kemana? Ke Bali, ke sana-sana. Ya, saya enggak nyembah berhala. Saya cuma jual berhalanya. Enggak boleh, sama saja. Ya. Jadi, bila Allah haramkan sesuatu, maka haram pula hasil penjualan dari sesuatu yang haram tersebut. Ya. Jangan kita meniru perilaku orang-orang Yahudi yang berupaya untuk ngakal-ngakali syariat. Ya. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari hadis tersebut. Ya, semoga kita mendapat manfaat darinya. Sementara mungkin ini yang bisa kita kaji. Kalau ada hal yang belum jelas mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab.